Oke dah, Anjar. Pandaan karena tertib, ayo langsung aja dipanggil artis berikutnya. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Arindra Shooting. Sekali lagi, Arindra Shooting. Terima kasih kerjasama Anda. Karena pandaan tertib, ayo segera dipanggil. Nena Fernanda Munata. Anjar Agustin. Pandaan semuanya bisa nyanyi gak? Bisa? Nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Kini tinggal aku sendiri. See you. Wis beneran hope nih? Wis beneran hope-nya? Belum? Masih dilanjut lagi? Bisa nyanyi enggak? Kalau gitu kamu sing nyanyi, aku sing joget ya. Kompak ya. Jempolnya mana dulu? 1, 2, 3.